Aku mau bicara soal musik. Tentu saja bagi penggemar musik. Dimana-mana di atas dunia banyak orang bermain musik. Bermacam-macam itu jenis musik, dari yang pop sampai klasik. Musik yang kami perdengarkan, musik yang bernama Melayu. Siapa suka mari dengarkan, yang tak suka boleh berlalu. Bagi pemusik yang anti Melayu, boleh benci jangan mengganggu. Biarkan kami mendendangkan lagu, lagu kami lagu Melayu. Sampai klasik, musik yang kami perdengarkan, musik yang bernama Melayu. Siapa suka mari dengarkan, yang tak suka minggir. Bagi pemusik yang anti Melayu, boleh benci jangan mengganggu. Biarkan kami mendendangkan lagu, lagu kami, lagu Melayu.